dinas ini kan sebenarnya akan otomatis memperluas dirinya menjadi anfa'ahum lil alamin. Karena kalau manusia bermanfaat dan menikmati manfaat itu, kemudian mendaya gunakan manfaat itu, maka pohon ikut beruntung, binatang ikut beruntung, sungai ikut beruntung, dan semua alam semesta ikut beruntung. Pertama. Kemudian mungkin kita ini memang sekali lagi ya, kita tidak punya kesadaran rutin tentang sebab akibat, tentang input output. Jadi misalnya gini, saya sarjana S1, itu belum output, itu masih in, belum prestasi. Saya dokter pun masih belum prestasi. Saya kiai belum prestasi. Saya budayawan itu belum prestasi. Saya presiden itu baru input. Makanya kalau menjadi presiden jangan sujud syukur, jangan merayakan, karena itu baru input. Outputnya adalah kalau dengan jabatan presidenmu, dengan kekiaianmu, dengan kesarjanaanmu, Anda aplikatif terhadap manfaat bagi sesama manusia. Itu baru output, kan begitu. Nah selama ini kan kita sudah diajari sejak kecil bahwa pinter itu sudah output, sudah hebat pinter itu. Pinter belum apa-apa. Jadi ada pinter, ada kuasa, ada kuat, ada apa lagi? Kaya, ya, empat ya. Ini semua baru input, ini baru alat, ini baru hulu, belum hilirnya. Ya, hilirnya adalah manfaat. Dan Rasulullah luar biasa. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi ini sebenarnya prinsip bahwa sebenarnya terserah Anda mau sarjana atau tidak, mau sekolah apa tidak, mau jadi kiai atau umat biasa, Anda mau jadi presiden atau cuma kepala dusun, sebenarnya tidak ada masalah itu, tidak ada tinggi rendah, karena ukurannya adalah apakah seseorang bermanfaat bagi orang yang lain. Bisa jadi jabatan kita lebih tinggi, sebenarnya yang terjadi adalah outputnya kita malah menambah mudarat orang banyak, kan gitu. Makanya salah satu pedoman hidup kita adalah kita mungkin tidak harus bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Mungkin kita tidak, katakanlah kita tidak bisa bermanfaat, tapi tolong jangan bikin mudarat. Mungkin Anda tidak bisa menyelesaikan problem, tapi tolonglah jangan jadi problem. Tolong jangan bikin problem. Anda juga tidak dituntut untuk menyelesaikan kok. Untuk solusi tidak harus juga. Tapi tolong jangan nambahin masalah, kan itu. Jadi sekali lagi ini kan hierarki yang luar biasa. Bahwa manfaat itu di puncaknya. Manfaat itu puncak. Jadi Anda sholat itu belum manfaat, belum manfaat linnas. Anda rajin, Anda umroh sebulan sekali, haji setahun sekali, itu belum manfaat. Itu baru manfaat untuk diri Anda, yang bagi Tuhan pun tidak bermanfaat. Karena Tuhan tidak dapat laba apa-apa. Anda umroh, Anda haji, Anda sholat rajin, Anda puasa, meskipun puasa agak khusus untuk Allah gitu ya, itu karena romantisme. Tetapi itu belum, itu masih input itu loh. Jadi Anda belum boleh bergembira sebenarnya. Itu masih awal perjuangan. Anda jadi sarjana, Anda jadi haji, pulang ke rumah, manfaatnya berlipat-lipat. Ah, itu baru apa? Hierarkinya sampai ke puncak. Kalau hajinya yang Anda bawa pulang dan Anda banggakan hajinya itu sama dengan orang bangga menjadi profesor, doktor, orang bangga menjadi seniman, orang bangga menjadi macam-macam identitas, orang bangga menjadi ketua ini, ketua itu, orang bangga menjadi pejabat ini, pejabat itu, padahal itu sama sekali baru input, itu sama sekali bahan mentah, bahan mateng. Kalau olahan matengnya adalah kalau seluruh identitas dan jabatan Anda itu terbukti menambah manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.